Shooting video clip. Video clip judulnya lupa. Ini juga ngeblur, enggak tahu fokus apa enggak. Iya. Asik. Tetap follow Vertizon TV. Ngelek. Apa, bro? Vertizon TV.